berharap. Mau terima kasih apa enggak terima kasih tidak mengurangi amal soleh kita. Ya kan? Perlakuannya bagaimanapun tidak mengurangi amal soleh kita. Itu sesuatu hal yang lain. Jadi, ini perlu kita pahami, ya. Mau kita infaki dari kecil kita sekolahin, tandanya kan. Kerja ya kita yang nolong, itu kan mau bersyukur atau enggak bersyukur itu urusan dia. Tapi amal soleh kita ini enggak ada hubungannya dengan terima kasihnya mereka. Itu pertama. Terus selanjutnya, ya. Sebagaimana tadi yang telah kita bacakan, laisa ahadun au laisa syai'un asbaru ala adza yasma'uhu minallahi. Tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar, ya, daripada sabarnya Allah Subhanahu wa taala terhadap gangguan dari perkataan makhluknya. Ya kan? Allah saja yang menciptakan, memelihara, memberi kesehatan, rezeki, itu saja masih diingkari. Yes. Masih disyirikin. Syirik, ya. Allah Subhanahu wa taala bersabar. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bersabar semaksimal. Nah, sabar itu adalah merupakan pahala tersendiri. Ya. Keutamaan tersendiri. Ya. Bagaimana caranya? Tetap kita berbuat baik karena perbuatan baik kita enggak ada urusannya dengan rasa terima kasih mereka. Itu. Jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib, benar tadi jawaban yang diberikan oleh Ustaz Mustofa Amal MA untuk hamba Allah di Depok, semoga bisa menjadikan pencerahan baginya dan tambahan ilmu buat kita semua. Tayyib Ustaz, kita bacakan satu pertanyaan masuk melalui WhatsApp juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dennis di Pekayon Jaya, Ustaz, mau bertanya. Jika kita berselisih dengan teman, saya coba untuk menyelesaikan perselisihan itu, tetapi teman seperti menghindar dan tidak mau menyelesaikan perselisihan ini. Apakah saya termasuk orang yang ibadahnya ditangguhkan, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Tafadol. Ya, Saudara Dennis dari Pekayon, sekolah atas pertanyaannya. Ya. Semoga menjadi orang yang bersabar. Sabar bukan berarti terus diem aja, tidak kan? Iya. Sabar adalah bergerak terus, dan dia tetap bergerak, tetap berbuat kebaikan, tetap beramal soleh, tetap berdakwah, tetap berjihad walaupun gangguan menimpanya. Ya. Tidak mengurangi amal solehnya. Tetap amar ma'ruf, tetap nahi mungkar, itu namanya sabar. Ya. Iya. Bukan berarti terus setiap disakitin orang diem aja, itu namanya berarti bukan begitu. Ya. Tetap bergerak, tetap berdakwah, ya, tetap selalu berbuat kebaikan, ya, untuk kebaikan umat, bukan dirinya sendiri, ya, untuk kebaikan umat, ya, apapun cobaan yang menimpanya. Makanya semakin tinggi tingkat dakwahnya, semakin banyak cobaannya. Gitu. Sebagaimana kita cara mengatasi perselisihan kita dengan teman kita, ya. Tentunya likuli roksin rokyun. Setiap diri kita punya pendapat masing-masing. Kita perlu sadari, ya, kita perlu sadarin itu. Ya. Ada orang yang tidak sependapat dengan kita, ya nggak apa-apa. Wajar. Kalau itu tidak berhubungan dengan akidah, ya, ya kita wajar-wajar saja. Tapi kalau berhubungan dengan akidah dan membahayakan akidah Islamiyah, ya kan, kita sebagai orang muslim lah perlu kita tangani dengan serius, orang gitu kan. Ya, dengan keesaan Allah dia mempunyai pendapat yang begini, ya. Tidak mempercayai hari kiamat, ya kan, tidak mempercayai hari akhir, itu kan perselisihan bagi kita, itu kan. Wah, nggak bisa begitu. Wah, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan hal ini, gitu kan. Kalau dalam fikih itu hal-hal seperti itu adalah termasuk kategori murtad dalam angka pertama. Jadi ada beberapa sampai 9, ya. 9 dikatakan murtad. Kalau sudah keesaan Allah disinggung tentang hari kiamat, ya, hari kebangkitan, nah itu sudah beda lagi, ya. Tetapi kalau yang disinggung itu adalah tentang apa ya, diri kita, kan, tentang diri kita, tentang pribadi kita, pokoknya tidak kesesuaian lah dengan teman kita. Ya kita jangan terlalu serius-serius banget. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya sebagai ceritanya Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana menyikapi kehidupan sehari-hari. Layan takimu li nafsi. Rasulullah SAW itu tidak marah karena disinggung pribadinya. Ila hurmatillah, kecuali kehormatan Allah Subhanahu wa taala disinggung, pasti beliau orang orang yang sangat marah, ya. Itulah. Jadi kita lihat apa permasalahannya. Kalau masalah pribadi, ya kita ngalah saja, itu kan. Dan tidak mengurangi perbuatan baik kita. Terus kita berbuat baik. Kalau dia salah, kita nasihati dengan baik, ya. Kalau dia salah, kita nasihati dengan baik, ya. Tidak cukup dengan kata nasihati, tapi harus dengan baik. Contoh, ya. Ada perbuatannya yang kurang bagus. Kita nasihati, tapi jangan di depan teman-temannya. Jangan di depan teman-teman, empat mata. Coba tadi inti begini begitu, ya. Cobalah janganlah, gitu kan. Kita kan teman itu. Tidak ada kebencian, ya. Sehingga oh iya ya, ya udah terima kasih, selesai. Tetapi kalau menasihati dengan kebencian, inti itu udah perbuatannya kayak gini kayak begitu. Itu enggak pantas, itu menghardik lah namanya, menghardik. Ya. Itu enggak bagus. Orang jadi tambah kedolimannya, apalagi kalau dinasihati di depan banyak orang. Yes. Gengsi, ya. Makanya dalam menyelesaikan masalah, kita lihat tempat dan waktu. Jangan sampai kegengsian itu menyelimuti diri kita. Ya. Tempat, karena gengsi itu sangat berkaitan dengan tempat dan waktu. Ya. Insya Allah dengan begitu kita bisa menyelesaikan konflik kita dengan teman kita. Ya. Dan kita ngalah. Insya Allah kalau kita ngalah bukan berarti kalah. Nanti pulang-pulang lo sadar, oh iya dia kok ngalah ya. Dia minta maaf besoknya. Mungkin bisa begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaannya, apakah saya termasuk orang yang ibadahnya ditangguhkan, Ustaz, ketika kita berselisih dengan teman kita? Tidak ada hubungannya dengan itu. Tidak ada hubungan dengan itu. Jadi ini permasalahan yang berbeda. Apakah termasuk ibadah ditangguhkan? Ya. Kalau kita kok tiap hari banyak maksiat, baca Quran kok susah, gitu kan? Untuk infak kok pelit, lah itu mungkin apakah kita termasuk ibadah kita yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin begitu. Ya. Kalau introspeksi diri kita sendiri, mau ke masjid kok telat terus, rakaat terakhir baru nyampe, itu nggak pernah dari rakaat pertama, mungkin begitu kan? Ngaji satu muka aja kok malas, mungkin sebagai santri ya. Kok ngapal baru kok susah sekali, murojaahnya kok enggak lancar-lancar. Itu mungkin itu pasti jangan-jangan ibadah saya ini. Ibadah yang ada permasalahan di ibadah saya, mungkin begitu. Iya, Ustaz. Ya, ini mungkin hubungannya dengan ini. Tayib, itulah tadi jawabannya diberikan oleh Ustaz Mustofa Amal MA untuk Bapak Dennis di Pakayon Jaya, semoga bisa menjadikan pencerahan baginya. Tayib Ustaz, sebagai penutup kita bacakan satu pertanyaan lagi Ustaz dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Karawang, sebagai pedagang, sampai di mana kesabaran kita, Ustaz? Syukran, gitu dong. Tafadhal. Sebagai pedagang, ya. Sampai di mana? Sampai di mana kesabarannya, kesabaran kita, ya. Ini saya ingatkan untuk pedagang, ya. Pedagang ini memang harus sabar. Barang yang dijual harus jujur. Itu aja sudah. Pedagang itu barang dijual harus jujur. Jujur kualitasnya, jujur kiloannya. Titik. Kalau dia bisa jujur itu, insya Allah dia adalah pedagang yang sabar. Tentang harga silahkan. Ya, harga silahkan. Mau untung 1%, 10%, 100% silahkan. Ya. Tetapi adalah barang yang dijual harus jujur, titik. Sudah. Kalau itu jujur, insya Allah dia termasuk pedagang yang sabar. Baik, gitu. Kan di situ aja, ya kan? Kaum Madian apa? Karena mengurangi timbangan. Itu nanya. Dan pedagang-pedagang yang nggak baik itu kan mengurangi timbangan aja. mengurangi kualitas titik itu. Harga diobral semurah-murahnya, sampai untungnya dikit kadang, tapi mengurangi timbangan. Mending untung gede tapi timbangan tak jujur. Insya Allah yang paling berat bagi pedagang adalah kejujuran dalam kualitas dan timbangan barang. Siapa yang tahu? Kita sendiri yang dagang. Ya. Kalau kita bisa jujur dalam hal itu, insya Allah kita termasuk pedagang yang sabar. Gitu. Tayyib, telah tadi jawaban diberikan oleh Ustaz Mustafa Amal MA untuk hamba Allah di Karawang. Semoga bisa menjadikan pencerahan baginya dan tambahan ilmu buat kita semua, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Sahabat Sembar Radio, demikian acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Mustafa Amal MA yang telah menyampaikan materinya dan membagikan ilmunya kepada kita, dan kepada sahabat Sembar Radio yang telah bergabung bersama kami. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa kita amalkan tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami yang bertugas pada kesempatan ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan segala yang benar datangnya dari Allah Ta'ala. Tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Tayyib Ustaz, kita tutup bersama kebersamaan kita pada kesempatan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kuliah subuh Ismail Radio. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.